Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada minggu kemarin kita sudah sedikit membahas tentang zikir yang ketiga daripada zikir yang berada di Ratib al-Haddad, yang mana di sana disebutkan bahwasannya zikir tersebut adalah zikir yang sangat mulia, zikir yang sangat agung, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Itu ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada putrinya yang tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ketika beliau akan meninggal dunia. Rasul berpesan memanggil putri beliau dengan mengatakan, inni amuriki biqiraat tasbih, atau aku memerintahkanmu wahai Fatimah untuk selalu membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, fa innaha salatu kulli syai', dikarenakan ucapan tersebut adalah doa bagi segala sesuatu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan, wa biha yurzaku kullu syai', dan dengan itulah wahai Fatimah semua orang diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, daripada binatang-binatang, daripada tumbuhan-tumbuhan, semua itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan disitulah makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika makhluk-makhluk tersebut sudah tidak mengucapkan lagi ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka disanalah dikatakan akhir hayat atau akhirnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dia meninggal atau dikatakan makhluk tersebut sudah habis masanya ketika sudah tidak mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah diberhentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Maka di sana pula sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah. Wahai Rasulullah, aku bertanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan kepada Abu Dzar, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu amalan yang mana telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk malaikat-malaikatnya. Sahabat Abu Dzar bertanya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya? Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengucapkan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan ditutup dengan satu cerita. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengadukan keadaannya. Orang tersebut berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tawallat anni dunya. Ya Rasulullah, dunia semua sudah lari dariku. Dan semua harta-harta yang telah aku miliki hilang semua, ya Rasulullah. Orang tersebut datang kepada Rasul untuk meminta solusi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau tidak membaca ucapan yang dibaca oleh malaikat? Orang tersebut heran dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan apa ya Rasulullah yang dibaca oleh para malaikat? Lalu di sanalah Rasul mengatakan, adalah ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jika engkau membaca bacaan tersebut, maka dunia akan tetap kekal, ada di hadapanmu, tetap akan kekal ada padamu. Tidak akan hilang dunia tersebut. Karena engkau tidak membaca bacaan tersebut, maka hilanglah semua yang telah engkau miliki. Bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim setiap hari. Kemudian dikatakan oleh Rasul, sambunglah dengan bacaan istighfar 100 kali setelah adzan subuh sebelum melakukan sholat subuh. Lalu Rasul di sana mengatakan, fad-dunya ta'ti saghirah raghimah. Pasti dunia akan datang kepadamu, rizki akan datang kepadamu, mau tidak mau. Jadi kita pasti jika membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kemudian membaca istighfar setelah fajar sebelum melakukan sholat subuh, 100 kali kita ini akan dikejar-kejar oleh dunia. Bukan seperti kebalikan keadaan kita sekarang ini yang selalu mengejar-mengejar dunia. Ini resep-resep daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ditutup lagi cerita tersebut oleh Rasulullah, dikatakan, dan jika engkau membacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan daripada satu kalimat tersebut satu malak, satu malaikat, yang mana malaikat tersebut diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan tasbih sampai kiamat dan pahalanya untukmu. Maka sungguh besar keutamaan daripada zikir yang telah kita baca ini, dan ini memang salah satu daripada zikir-zikir yang tersusun di dalam zikir Imam Haddad. Akan tetapi alangkah indahnya, alangkah baiknya jika kita membacanya sewaktu-waktu. Maka di sana dikatakan, dengan inilah resep-resep daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Al-Habib Alwi bin Muhammad, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab mengatakan, sungguh membaca Ratibul Haddad itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali, yang paling minimal akan didapatkan oleh orang yang selalu rutin membaca Ratibul Haddad, yaitu al-maut ala husnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.